Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Kita melanjutkan materi kita di kitab Shahihul Bukhari, dan pada pertemuan siang hari kita memasuki bab yang ke-42 dari kitab Shalah. Pada bab yang ke-42, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab dan bab Al-Qismah wa ta'liq al-qin fil masjid. Bab tentang diperbolehkannya melakukan pembagian, membagi-bagikan hak milik kaum muslimin. Begitu pula ta'liqil qin, diperbolehkan menggantungkan al-qin, itu tandan, itu tangkai, kalau tangkai kurma yang masih terdapat pada tangkai tersebut, kurma digantungkan di masjid dalam rangka ashabu sufa atau orang-orang yang butuhkan. Ketika mereka membutuhkan kurma, mereka tinggal mengambilnya, mengambil dari kurma tersebut. Diperbolehkan menggantung tandan tersebut di masjid. Bolehnya membagi-bagikan mal untuk kaum muslimin di masjid, dan diperbolehkan pula menyimpan makanan di masjid. Kalau pada zaman Nabi menggantungkan tandan kurma di masjid dalam rangka ashabu sufa atau orang-orang yang butuhkan, jika butuh tinggal mengambil dari kurma tersebut. Dan sebelum beliau menyebutkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala, beliau menyebutkan faedah. Qala Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah, yaitu al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala, al-qinu al-idq. Makna al-qinu dalam judul bab yang ke-42, maknanya al-idq, itu tandan atau tangkai kurma yang terdapat padanya kurma. Wal itsnan qinwani, dan bentuk musanna dari qinu adalah al-qinwani. Wal jama' aidan qinwanun, dan bentuk jamaknya adalah qinwanun. Al-qinu, al-qinwani, dan al-qinwanu atau qinwanun. Mithlu sin wa sinwanin, dan sewajan dengan al-qinu dan qinwanu adalah as-sin dan sinwanun. As-sinu mufrad, jamaknya as-sinwanu. Al-qinu mufrad, jamaknya al-qinwanu. Berkata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, wa qala Ibrahim, wa Ibrahim ibn Tahman, an Abi al-Aziz bin Suhaib, an Anas radiyallahu ta'ala, qala utiyan nabiyu sallallahu alaihi wasallam bimalin min al-bahrain, faqala unthuruhu fil masjid, wa kana akthar malin utiya bihi rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fakharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila salah wa lam yatafid ilaih, falamma qada salah jaa fajalasa ilaih, فما كان يرى أحدا إلا عطاء. إذ جاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني، فإني فديت نفسي وفديت عقيلة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ، فحث في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع. فقال يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه إلي. قال لا، قال فارفعه أنت علي. قال لا، فنثر منه ثم ذهب يقله فقال يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه علي قال لا قال فرفعه أنت علي قال لا فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. Perhatikan dari sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu taala an, beliau berkata didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harta dari Bahrain, itu harta jizyah. Sudah kita lalui hadis Amr bin Auf radhiyallahu taala an, dan hadisnya di Sahihain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salaha ahlal Bahrain. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima permintaan damai dari orang-orang Bahrain, dan orang-orang Bahrain dari sisi keyakinan mereka orang-orang Majus. Mereka meminta damai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membayar jizyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu ta'ala untuk mengambil jizyah dari mereka. Kemudian ketika Abu Ubaidah datang membawa harta jizyah dari Bahrain, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Unthurhu fil masjid." Letakkan harta tersebut di masjid. Kemudian kata Anas, wa kana aktsaru ma yutiya bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan harta yang didapatkan dari Bahrain merupakan harta terbanyak yang didapatkan atau diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk melaksanakan salat subuh seperti di hadis Amr bin Auf radhiyallahu ta'ala, walam yaltafit ilaih, ketika masuk beliau tidak menoleh ke tempat harta yang diletakkan di tempat tersebut, mal Bahrain. Beliau tidak menolehnya, langsung beliau menuju ke tempat salatnya. Selesai salat, maka beliau baru datang ke tempat tersebut wajalah sa'ilaih. Dan di hadis Amr bin Auf radhiyallahu taala disebutkan bahwasanya para sahabat Ansar ketika mendengar Abu Ubaidah radhiyallahu datang dari Bahrain dengan bawa jizyah, mereka menghadiri salat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana sebelumnya seperti kita ketahui di Madinah masing-masing perkampungan memiliki masjid yang mereka menegakkan sholat berjamaah di masjid-masjid tersebut. Ketika sholat Jumat baru mereka semua yang menghadiri sholat Jumat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Adapun pada pagi hari itu para sahabat Anshar datang di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sholat berjamaah sholat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah sholat, maka para sahabat Anshar langsung menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW tersenyum dan mengatakan, "Adunnukum sami'tum biqudumi Abi Ubaidah minal Bahrain bisyai." Aku kira engkau sekalian telah mendengar kedatangan Abu Ubaidah dengan jizyah dari Bahrain. Maka kata para sahabat dari Ansar, "Ajal ya Rasulullah." "Iya, wahai Rasulullah. Kami mendengar berita tersebut sehingga kami hadir salat bersama engkau." Maka Nabi SAW mengatakan, "Abshiru wa ammilu ma yasurukum." Kata Nabi SAW, "Berbahagialah dan beranganlah dengan kebaikan, beranganlah dengan perkara yang membahagiakan kalian." Kemudian Nabi mengatakan, "Fawallahi ma faqra akhsha alaikum, walakin akhsha antum satalikum dunya kama busyatat ala man kana qablakum, fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, "Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian, Akan tetapi yang kukhawatirkan jika dibentangkan untuk kalian dunia, sebagaimana telah dibentangkan kepada orang-orang sebelum kalian. Kemudian kalian berlomba-lomba di dalamnya sebagaimana telah berlomba-lombanya orang sebelum kalian. Kemudian akan dibinasakan sebagaimana dibinasakan orang-orang sebelum kalian. Itu nasihat Nabi SAW kepada para sahabatnya pada saat itu. Dan di sini Anas bin Malik radhiyallahu taala beliau menceritakan kisah khusus pada saat itu yang terjadi pada paman Nabi SAW, itu Abbas ibn Abi Muttalib radhiyallahu taala. Kata Anas radhiyallahu taala, Nabi SAW ketika duduk di masjid dan di hadapan beliau harta jizyah dari Bahrain, Anas mengatakan, "Famakana ya rahadin illa apa?" Tidak ada sahabat satupun yang ada di masjid melainkan Nabi beri dari harta Bahrain tersebut. Ijahul Abbas, dan tatkala Nabi SAW memberi kepada para sahabatnya yang hadir, tiba-tiba datang paman beliau, itu Abbas ibn Abi Muttalib radhiyallahu ta'ala. Ketika datang dia berkata, "Ya Rasulullah, a'tini." Wahai Rasulullah, beri aku dari harta tersebut. Fa inni fadaitu nafsi wa faidatu aqila. Karena dahulu ketika perang Badar, aku menebus diriku dan menebus Aqil, Aqil ibnu Abi Talib, keponakannya. Maknanya bahwasanya ketika perang Badar di tahun ketiga, tahun kedua Hijriah, Abbas ibnu Abi Muttalib pada saat itu masih dalam keadaan kafir, berperang bersama orang musyrik. Begitu pula keponakannya, Aqil ibnu Abi Talib, dan keduanya termasuk dari orang-orang musyrik yang tertawan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sudah kita ketahui kebijakan Nabi Sallam pada saat itu ketika berhasil menawan sekitar 70 orang dari orang-orang Quraisy, beliau mengambil kebijakan bahwasanya tawan tersebut bisa ditebus oleh orang-orang musyrik dan mereka bisa kembali ke negeri Mekah, dan di antaranya adalah Abbas dan Aqil. Kata Abbas, "Karena dahulu ya Rasulullah, saya telah mengeluarkan harta yang banyak dalam rangka menebus diriku dan menebus Aqil Ibn Abi Talib." Maka Nabi SAW ketika pamannya minta dari bagian Mal Bahrain, karena ketika Fathu Mekah Abbas masuk Islam, maka Nabi berkata, "Khud, ambil olehmu dari harta tersebut." Fahatha fi thawbi, maka Abbas mengambil sebanyak-banyaknya di kain yang beliau bawa. Thumma dhahaba yuqilluhu wal masati. Kemudian ketika sudah terkumpul dirham yang banyak, dia berusaha untuk mengangkatnya, untuk memikulnya di pundaknya. Falam yastati. Tapi dikarenakan banyaknya, dia tidak mampu mengangkat dirham tersebut. Maka dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, umur ba'dahum yarfahu ilayya." Wahai Rasulullah, perintahkan sebagian sahabatmu untuk membantuku mengangkatkan dirham ini ke pundakku. Maka dia mengatakan, "Tidak. Aku tidak akan memerintahkan sahabatku dan tidak akan ada yang membantumu." Qala farfahu anta alayya. Kalau begitu, kata Abbas, angkatkan olehmu dirham tersebut, uang tersebut di atas pundakku. Maka Nabi pun mengatakan, "La, tidak." Ketika sudah putus asa, tidak ada yang membantunya, mengangkatkan ke pundaknya, fana taraminhu. Dia keluarkan sebagian dirham yang sudah ada di kain yang dia bawa tersebut. Tsumma dhahaba yuqillu. Kemudian dia berusaha untuk mengangkatnya. Masih juga belum mampu untuk mengangkatnya, dikarenakan banyaknya dirham yang ia ambil. Maka dia berkata, "Wahai Rasulullah, perintahkan sebagian sahabat untuk membantuku mengangkat ke pundakku." Maka dia mengatakan, "Tidak." Kemudian kata Abbas, "Kalau begitu, tolong angkatkan olehmu ke pundakku." Nabi pun mengatakan, "Tidak." Kemudian dia kurangi lagi dari dirham yang sudah ia ambil. Ketika sudah dikurangi, baru temah tamalhu, dia baru bisa mengangkat dirham tersebut. Fa'alqahu ala abkahli. Kemudian dia letakkan di atas pundaknya. Thumma antalaqa. Setelah itu dia pergi membawa dirham yang ia ambil dari jizyah Bahrain. Maka Nabi SAW kata Anas radhiyallahu anhu, ketika pamannya pergi membawa dirham di pundaknya, pamazala Rasulullah SAW yudbihu basar. Beliau langsung tetap atau terus memandang pamannya yang pergi dengan membawa dirham tersebut. Hatta khafi alaina, sampai tidak nampak dari pandangan kami. Sampai pergi jauh dari pandangan kami. Kenapa Nabi memandang pamannya ajaban min hirsih? Beliau merasa terheran bagaimana hirsnya. Bagaimana semangatnya Abbas untuk bisa mengambil sebanyak-banyaknya dari mal Bahrain tersebut. Kemudian kata Anas, فَمَقَامَ الرَّسُولَّ وَثَمِّنْ هَدِرْهَا. Dan Nabi tidak bangkit dari masjid pada saat itu, dan masih ada tersisa dirham di tempatnya. Mana semuanya habis. Semuanya habis dibagi-bagikan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum pada saat itu. Ini kisah yang disebut oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan jizyah dari Bahrain. Dan syahidnya dari sini sangat jelas sekali. Nabi membagikan harta dari jizyah Bahrain kepada para sahabatnya di masjid. Menunjukkan bolehnya perkara tersebut. Dan dari sini pun kita bisa mengambil faedah yang lainnya. Yang berkaitan dengan bagaimana karamnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Bagaimana dermawannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Datang harta yang sangat banyak dari Bahrain, kemudian beliau langsung bagi-bagikan harta tersebut kepada para sahabatnya. Bahkan lebih dari itu, Nabi pernah mengatakan, "Lau kanat indi mithlu Uhudin dhahaba, ma marrat alayya thalathatu ayyam wa minhu dinarun illa dinarun arsul idaini." Kata Nabi SAW, seandainya aku memiliki satu gunung Uhud atau memiliki emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan berlalu padaku tiga hari dan tersisa emas dari gunung Uhud tersebut atau yang sebanyak gunung tersebut. Kecuali katanya aku sisakan berapa dinar untuk menunaikan utangku. Ini semuanya menunjukkan bagaimana karomnya Nabi SAW dan betapa tingginya jiwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sehingga tidak terikat dengan dunia. Benar-benar dunia itu sangat hina di sisi beliau. Dan seperti tadi disebutkan di hadis Amr bin Auf radhiyallahu taala, Nabi memberikan nasihat kepada para sahabatnya pada saat itu dengan nasihat yang sangat agung. Yang hendaknya senantiasa kita mengingat nasihat tersebut. Karena sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti. Itu Nabi mengatakan, فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ. Pada saat itu, pada saat para sahabat menginginkan untuk mendapatkan dirham dari jizyah Bahrain, yang mengatakan, demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. وَلَكِنْ أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا. Justru yang aku khawatirkan kalau dibentangkan untuk kalian dunia. Kama busyatat ala man kana qablakum, sebagaimana telah dibentangkan pada orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, kemudian kalian berlomba-lomba di dalamnya sebagaimana berlomba-lomba orang sebelum kalian. Fatuhlikakum kama ahlakatuhum, kemudian kalian dibinasakan sebagaimana orang-orang sebelum kalian dibinasakan tatkala mereka berlomba-lomba dalam masalah dunia. Ini pelajaran yang sangat agung. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak khawatir terhadap umatnya dari namanya kefakiran. Tidak khawatir. Dan kita sudah ketahui bersama. Nabi mengkhabarkan yang namanya rezeki, yang namanya harta, itu semua telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kita dilahirkan. Telah ditetapkan untuk kita. Apa yang Allah tetapkan untuk kita pasti akan kita dapatkan. Bahkan Nabi SAW ketika para sahabatnya sedang memperbincangkan kefakiran, beliau menghampiri mereka dan mengatakan, Al-faqr takhafun, apa kefakiran yang kalian khawatirkan? Fawallahi la tusabbanna alikumud dunya sabba, hatta la yuziwa qalbah limikum illah. Demi Allah, akan dilimpahkan kepada kalian dunia, sampai tidaklah menyebabkan menyimpang hati sahabat kalian mereka karenanya. Ini Nabi SAW. Kalau kita mengetahui hal tersebut, maka kewajiban kita sekarang adalah bagaimana kita bisa beristiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kita tidak mengharamkan dunia. Dunia diciptakan untuk kita. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Semua yang ada di muka bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Akan tapi tidak boleh kita menjadikan dunia sebagai tujuan hidup kita. Jadikan tujuan hidup kita adalah untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa beristiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kita menjumpainya. Kalau kita tempuh jalan tersebut, maka insyaallah Subhanahu wa taala kita akan bisa meraih kebaikan yang kita dambakan dan kebaikan yang kita kejar, yaitu kebaikan di akhirat, dan tidak akan luput dari kita kebaikan di dunia. Nah, ini yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan banyak beliau panjatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan Nabi mengatakan, "Wa man kanatil akhiratu niyata, jama'a Allahu lahu syamlah wa jala ghinahu fi qalbihi wa tatu dunya wa hiya ragimah." Barang siapa yang hidupnya dalam rangka meraih akhirat, barang siapa yang akhirat merupakan tujuan hidupnya, jama'a Allahu lahu syamlah, maka Allah akan satukan, akan mudahkan segala perkaranya. Wajala ghinahu fi qalbi, dan Allah akan jadikan kekayaan pada hatinya. Ini merupakan kekayaan yang hakiki, kekayaan hati. Wa tatu dunya wa hiya ragimah, dan akan datang kepadanya dunia dalam keadaan dunia itu hina. Sekali lagi, orang yang mengejar akhirat tidak mungkin akan luput darinya dunia yang telah Allah tetapkan atasnya. Dan sebaliknya, orang yang tujuan hidupnya mengejar dunia sudah pasti akan luput darinya kebahagiaan akhirat. Dan dunia yang dia kejar belum tentu dia bisa dapatkan. Dia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Kata Nabi, "Maka nanti dunia hamma. Faraqallahu ali syamlah wa jala faqrahu baina aini. Walam tati dunia illa ma kutibalah." Kata Nabi, barang siapa yang dijadikan atau yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, maka Allah akan celai badaikan perkaranya. Dan Allah jadikan kefakiran senantiasa berada di depan matanya. Itu hidupnya senantiasa dihantui dengan takut kefakiran. Dalam keadaan walam tati dunia illa ma kutibalah. Dia tidak dapat dari dunia yang dia kejar kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Ini semuanya nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sabda Nabi sallam yang sudah dipastikan kebenarannya. Sekali lagi, jadikan akhirat sebagai tujuan hidup kita. Jadikan keistiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tujuan hidup kita. Dunia insyaallah subhanahu dan pasti akan mengikuti kita. Apa yang Allah telah tetapkan pasti kita akan dapatkan. Dan jangan sampai kita terberdaya dengan kehidupan dunia sehingga kita jadikan sebagai tujuan hidup kita. Kalau kita terjebak dalam tersebut, pasti akhirat akan luput dari kita. Orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya sudah pasti akhirat akan luput darinya. Kita tinggal memilih. Wa taufiq biadillahi azza wa jal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala tetap menjaga nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Terutama nikmat diniyah. Nikmat istiqamah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nikmat talabul ilam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.